Basti Warhol. Tanggung jawab, eta pasti bohong. Namun daya nunggaku yang akan anak cucu, tapi laut di kotoran, eta pasti bohong. Eta pasti bohong, sebab lamun urang nyaah ke anak incu, piraku urang rek ngawariskeun alam anu geus rusak ke anak incu. Piraku urang rek ngawariskeun gunung anu geus dararuhul ka anak incu. Piraku urang rek ngawariskeun laut anu geus kalalotor ka anak incu. Piraku. Lamun nyaah mah ulah dirarusak wariskeuneun ka anak incu urang teh. Omah ulah dirusak. Lamun aya nu ngaku nyaah ka anak incu, tapi resep sukasiku bari kerep eta pasti bohong. Lamun daya nunggaku yang akan anak cucu, tapi marap anak pamajikan ku ladang curali, eta pasti bohong. Lamun daya nunggaku yang akan anak cucu, ah tapi bandar narkoba diantep kena galaksa, eta pasti bohong. Lamun daya nunggaku yang akan anak cucu, tapi bandar judi kupon diantep kena racunan, eta pasti bohong. Lamun daya nunggaku yang akan anak cucu, tapi resep juta catut nyuap jeng narima suap, eta pasti bohong. Lamun daya nunggaku karena bohong, salilana bohong. Lamun daya nunggaku yang akan anak cucu, pastina oge moal dae kalotoran laut sabab eta wariskeuneun. Lamun daya nunggaku yang akan anak cucu, pastina oge moal dae ngadarukulan leuweung sabab eta oge wariskeuneun. Lamun daya nunggaku yang akan anak cucu, piraku rek ngawariskeun alam anu geus rusak kotor ka anak incurang. Lamun daya nunggaku yang akan anak incu, piraku deui make daek marap anak incu ku hasil tina cuta catut. Lamun daya nunggaku yang akan anak incu, piraku rek maraban anak incu urang ku hasil tina tupat. Lamun